يهدنا الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول رب عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين من الضلالة ومن البدعة ومن النار. معاصر المسلمين رحمكم الله، والحمد لله dengan karunia dan izin serta kekuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan sebuah ibadah yang agung, Idul Kurban. Sebagian kita yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemampuan rezeki, yang pada hari ini mampu untuk mempersembahkan hewan kurbannya sebagai bentuk taqarrub dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, disyariatkan baginya untuk berkurban. Bahkan bagi mereka yang saat ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan rezeki, kemudian dia bakhil, tidak mau memberikan hewan kurban sebagai taqarrub, sebagai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka di sana melalui lisan Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau menyatakan, barang siapa yang mampu berkorban kemudian dia tidak mau berkorban, falyabta'id, maka hendaklah dia menjauh dari musola-musola kami. Ma'asirul muslimin rahimakumullah, tiadalah daya maupun upaya dan kekuatan kita sebagai sang hamba, melainkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dan kehendaki untuk kita semuanya. Dan alhamdulillah pula, bumi yang kita pijak saat ini, langit yang menaungi kita saat ini, masih mau bersahabat dengan kita. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan ujian maupun bala kepada kita pada hari ini, yang mungkin di belahan sana saudara-saudara kita tidak mampu, mereka merasa takut, mereka merasa was-was, pada hari ini mereka tidak mampu melakukan sholat berjamaah seperti yang kita lakukan di pagi hari ini. Maka oleh karena itu, sebagai awal pembuka khutbah yang singkat ini, mari kita bersama-sama mensyukuri setiap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita dari kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara ini, kenikmatan yang sangat banyak ini. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalau seandainya kalian hendak menghitung, hendak membilang nikmat yang sudah Allah berikan kepada kalian, niscaya tidak akan mampu kalian menghitungnya, karena banyaknya nikmatnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada masing-masing kita. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian sesuai dengan tema yang kita angkat dan pentingnya tema ini di dalam kehidupan kita, yaitu makna pentingnya ikhlas. Hadirin yang kami hormati, kaum muslimin rahimakumullah. Keikhlasan dalam kehidupan di dunia ini sangat amat penting. Tidak hanya mencangkup antara hubungan hamba dengan Rabbnya, tetapi juga mencangkup antara hubungan hamba dengan hamba-hamba yang lain. Keikhlasan ini mudah untuk kita ungkapkan dengan sebuah kata dan kalimat, tetapi ikhlas ini sangat sulit untuk kita terapkan atau kita praktekkan di dalam setiap aktivitas kita, baik aktivitas kita antara hamba dengan Allah, ibadah-ibadah kita, atau antara kita dengan sesama kita. Akan tetapi ikhlas ini walaupun tidak tampak, tetapi bisa kita rasakan. Kita akan bisa merasakan orang yang membantu kita, orang yang bermuamalah dengan kita, jika diiringi dengan ikhlas, akan pula kita merasakan nikmatnya. Kita akan bisa merasakan dan hati kita akan merasa tenteram. Sebaliknya, jika ada orang yang bekerjasama dengan kita, namun dia tidak ada keikhlasan, hati ini pun menolak. Hati ini pun merasakan dan hati ini pun tersakiti. Jika hal ini terjadi antara kita dengan seorang hamba, maka begitu pula antara kita dengan pencipta kita. Jika aktivitas ibadah kita ini tidak kita iringi dengan keikhlasan, maka Allah Subhanahu wa taala akan tersakiti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala itu tersakiti dengan kemaksiatan dan dosa-dosa kita. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim, dan lafaz hadis ini disepakati oleh mereka berdua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaghuru wa ghairatullahi an ya'ti al-mar'u ma harramallahu ta'ala alaihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu cemburu, dan kecemburuan Allah itu jika ada seorang hamba mukmin yang dia mendatangi apa yang Allah haramkan untuk dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga dalam ayat maupun hadis yang sangat banyak yang menjelaskan tentang ikhlas, dan bahkan ruh dari agama Islam ini sendiri adalah dibangun dengan keikhlasan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan ikhlas ini selama 10 tahun di Mekah sebelum diturunkan wahyu salat dan juga syariat Islam yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh mendakwahkan kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah, yang kalimat ini intisarinya adalah tentang keikhlasan. Bahkan sebelum kita mempelajari secara jauh tentang kalimat la ilaha illallah, ucapan ini sendiri secara kalimatnya mengajarkan kepada kita tentang arti sebuah keikhlasan. Kalau kita melihat dan meneliti, dan hal ini ternyata sudah diteliti oleh para ulama, tidak ada satu kalimat pun yang terangkai dari sekian banyak suku, terangkai dari banyak sekian huruf yang diucapkan tanpa kita menggerakkan bibir kita. Namun kalimat La ilaha illallah ini kalimat yang secara lafaznya sudah mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan. Karena kalimat ini tanpa kita menggerakkan bibir kita, kita akan bisa mengucapkan La ilaha illallah tanpa perlu diketahui oleh siapapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini rahasia agama kita. Banyak solusi yang ditawarkan, banyak jalan-jalan keluar yang disebutnya, akan tetapi dari hari yang disebutkan tadi mereka merupakan tentang poin-poin kelas. Poin dari kelas ini adalah intisari dari kehidupan kita di dalam dunia ini. Kita akan merasakan kebaikan antara kita dengan sesama kita jika muamalah tersebut kita iringi dengan ikhlas. Kita akan merasakan kenikmatan hidup bertetangga jika tetangga maupun kita timbal balik itu diiringi dengan ikhlas. Akan tetapi pada terkhusus zaman akhir ini sulit kita menemukan orang yang mampu bermuamalah dengan kita dengan keikhlasan hati mereka. Mayoritas kita ketika bermuamalah tersusup pamrih keinginan-keinginan duniawi, sehingga ketika dia mendapatkan dunia dia akan lanjut. Akan tetapi jika dunia itu terputus atau keinginan yang dia inginkan tidak dia capai, maka akan terpotong. Tidak akan berlanjut hubungan antara kedua manusia. Demikian juga istri dengan suaminya, suami dengan istrinya. Tanpa keikhlasan dari keduanya, niscaya akan diakhiri dengan perceraian. Ketika suami tidak tulus mencari nafkah untuk istrinya, untuk keluarganya, atau seorang istri tidak ikhlas di dalam melayani suaminya, maka lambat laun hubungan antar keduanya akan semakin merenggang. Kenapa? Karena hati ini gak akan bisa menerima sesuatu melainkan munculnya dari hati yang sama. Sesuatu yang keluar dari hati maka akan diterima oleh hati kita pula. Demikian pula halnya jika kita bermuamalah dengan manusia, kemudian di situ tidak ada keikhlasan, hati kita pun akan bisa merasakan. Pun sebaliknya, jika sebuah amalan diiringi dengan ikhlas, maka hati kita pun akan mudah dan ringan serta ridho di dalam menerimanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan terkhusus di samping kita menjaga keikhlasan di dalam hubungan kita dengan sesama kita, kita pula harus membenahi keikhlasan ini antara kita dengan pencipta kita. Sungguh demi Allah, Allah enggak menginginkan harta-harta benda kita. Allah tidak menginginkan sesembelihan-sesembelihan kita. Allah pula tidak melihat tampang-tampang kita, tetapi yang Allah subhanahu wa ta'ala lihat adalah keikhlasan dan hati-hati kita. Disebutkan dalam sebuah ayat dalam Al-Quran, Layyanallaha luhumuha wala jima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Dan sungguh tidak akan sampai kepada Allah daging-daging yang kalian persembahkan, tidak pula amalan-amalan yang lain, yaitu darah-darah yang kalian alirkan, kecuali takwa yang kalian berikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi keikhlasan yang senantiasa Rasulullah SAW sampaikan kepada sahabatnya ini tentunya lebih utama untuk sering kita koreksi pada diri kita masing-masing. Kita saat ini ibadah, untuk apa kita ibadah? Untuk siapa kita ibadah? Dan mengapa kita ibadah? Jangan sampai kita ada tujuan yaitu dari tujuan-tujuan dunia kita, atau kita beribadah karena menginginkan sesuatu dari kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Karena ibadah kita jika tersisipi, tidak ikhlas, maka ibadah tersebut akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan kembali kepada niatnya. Disebutkan dalam hadis yang masyhur, hadis ini ahad tetapi sahih inda alil hadis menurut para pakar hadis, yaitu hadis yang datang dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Beliau berkata, aku pernah mendengar sebuah hadis dari Rasul alaihi salatu wasalam, bahwasanya Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala bentuk amalan yang dilakukan oleh seorang hamba itu sesuai dengan niatnya. Segala apapun yang kita lakukan dari amalan-amalan ini sesuai dengan niat-niat kita. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya, barang siapa yang ibadahnya ikhlas karena Allah, maka akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Dia akan lanjut, dia akan langgeng, walaupun manusia tidak ada yang melihat amalan tersebut, karena memang bukan mereka tujuan dan niatnya. Sebaliknya, faman kanat hijratuhu ila dunya aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih, tetapi barang siapa yang hijrahnya, ibadahnya karena dunia, karena wanita yang hendak dia nikahi, maka akan tertuju kepada apa yang dia niatkan. Begitulah hukum yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Maka barang siapa yang mengikhlaskan niatnya karena Allah, Allah akan memberikan kepada kita sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan perkara tersebut menimpa kita. Demikian pula Allah akan memberikan kepada kita apa yang kita inginkan dan kita perlukan di dalam kehidupan dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga hati-hati kita, menjaga kelurusan niat-niat kita, untuk senantiasa terus meluruskan niat ini dan memperbaikinya setiap saat dan setiap waktu. Hadirin rahimakumullah, tentunya kita akan bertanya, apa tanda jikalau amalan yang kita lakukan ini ikhlas, atau sebaliknya ternyata amalan yang kita lakukan ini tidak ada keikhlasan di dalamnya. Yang tentunya alhamdulillah masing-masing kita bisa merasakan, tetapi terkadang sebagian kita tidak mengerti, sehingga perbuatan yang dia lakukan dia sangka ikhlas ternyata tidak ikhlas, perbuatan yang dia sangka tidak ikhlas ternyata itu adalah ikhlas. Dan seperti itulah dilema aplikasi dari sebuah keikhlasan. Kalau seandainya para ulama zaman dahulu mengatakan, jikalau aku harus memilih, apakah aku akan mengangkat batu sebesar atau seberat badanku ini, atau aku harus mengikhlaskan niatku, mereka menyatakan, aku mengangkat batu besar ini lebih mudah dan lebih ringan aku rasakan daripada aku harus menjaga keikhlasan. Ternyata ikhlas itu berat. Ikhlas itu hanya terkadang indah kita sampaikan, tetapi amat sangat sulit kita praktekkan dalam kehidupan kita. Maka oleh karena itu perlu kita harus latihan dan berusaha supaya kita menjadi orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang para syaitan takut kepada kita dengan keikhlasan kita. Dan bahkan syaitan berjanji, la'udhiyannahum ajma'in, kami akan sesatkan seluruh manusia semuanya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu ya Allah yang mereka itu punya keikhlasan. Jadi jangan sampai kita berhayal, berangan-angan kita akan terlepas dari godaan syaitan kalau kita tidak punya keikhlasan. Orang-orang yang tidak mampu digoda syaitan adalah mereka orang-orang yang senantiasa menjaga keikhlasan diri-diri mereka. Dan ini ada pada mereka para sahabat. Sampai-sampai disebutkan dalam kisah Umar bin Khattab, termasuk di antara keutamaan yang beliau miliki, dikatakan, inna Umar idza masya fi tariqin masya asyaitan fi tariqin akhar. Umar itu jika jalan di sebuah jalan, maka syaitan akan minggir takut kepada Umar, dia mencari jalan yang lain. Tanda yang pertama, di antara tanda alamat amalan kita itu ada keikhlasan, yaitu semakin tersembunyinya amal kita dan semakin jauhnya manusia mengerti, melihat, mengetahui amalan kita, dia akan semakin senang. Semakin amalan kita tersembunyi, dia akan semakin tenteram. Karena dia mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis, innallaha yuhibbul 'abda taqiyan khafiya. Sesungguhnya Allah itu cinta pada seorang hamba yang dia bertakwa dan bersembunyi, senantiasa menyembunyikan amalan-amalannya. Ini yang pertama. Alamat yang pertama ini pula aplikasi dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha wa mukhlishina lahud din, dan tidaklah kalian dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali mengikhlaskan kepada Allah agama ini. Dan pembatalnya tentunya sebaliknya. Semakin amalan kita dilihat orang, kita semakin senang. Semakin amalan kita tenar dan masyhur di kalangan manusia, kita akan semakin merasa berjaya. Dan jika kita beramal kemudian manusia tidak melihatnya, maka kita akan bersedih. Kenapa demikian? Karena tujuan amalan kita adalah manusia. Ketika dilihat manusia kita senang, dan ketika tidak dilihat oleh manusia, maka kita akan bersedih. Demikian juga keikhlasan. Ketika kita merasa cukup dilihat Allah, kita senang. Dan justru ketika kita dilihat oleh manusia, kita akan merasa bersedih. Dan dengan itu, para sahabat, para salafus saleh dari kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in sudah mempraktekkan kaidah ini. Di antaranya datang dari seorang ulama, seorang salaf, seorang tabi'in yang bernama Rabi'ah. Beliau ini semasa hidupnya sering bersedekah. Dia setiap malamnya memanggul gandum-gandum, dia berikan di pintu-pintu fuqara ahlul Madinah, penduduk Madinah. Kemudian tiba saatnya Allah panggil Rabi'ah ini, kemudian meninggal. Lantas dimandikanlah jasad Rabi'ah ini oleh penduduknya. Tiba-tiba mereka mendapati tapal bekas yang ada di pundak Rabi'ah ini. Kemudian jika yang lainnya merasakan semenjak kehilangan Rabi'ah, meninggalnya Rabi'ah, tidak ada lagi yang bersedekah gandum di malam hari. Sehingga tahulah mereka siapa yang saat ini orang misterius yang suka bersedekah di malam hari dengan sepeninggalnya. Selamat Rabi'ah dengan amalannya. Dia meninggal baru dikenal. Beda tentunya dengan zaman-zaman setelahnya. Mereka ingin dikenal sebelum mereka menutup usia mereka. Dan bahkan wa'iyadu billah, sebagian mereka ingin dikenal dengan sesuatu yang tidak dia kerjakan. Dia ingin dimasyhurkan dengan sesuatu yang tidak dia lakukan. Maka dalam hal ini sahabat mencontohkan. Suatu saat sahabat Mihsan ibn Husain disengat oleh kalajengki atau yang selisih. Kemudian dia terbangun di malam hari itu bertepatan dengan dia sepertiga malam. Bangunnya tadi bertepatan dengan sepertiga malam. Kemudian di pagi harinya Rasulullah kumpulkan para sahabat. Kemudian Rasulullah menyatakan, siapa di antara kalian yang tadi malam bangun untuk sholat malam? Kemudian Rabi'ah menunjukkan tangannya. Ana ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah. Tetapi ucapan beliau diiringkan langsung, wala inni lam usolli. Tetapi aku bangun bukan karena pengen sholat. Walakini rudiktu. Tetapi aku disengat oleh binatang karena khawatir. Jika dia hanya mengucapkan saya bangun di malam itu, akan dirasa oleh manusia dia sholat malam, padahal tidak. Beda dengan kita, menyembunyikan yang jelek, menampakkan yang baik, dan bahkan mengaku sebuah amalan yang tidak kita lakukan. Ini yang pertama, tanda jika kita merasa tenteram dan semakin senang jika amalan kita ini semakin tersembunyi. Kemudian yang kedua, keikhlasan itu akan membuahkan kelanjutan kelanggengan sebuah amal. Disebutkan dalam sebuah pepatah Arab, ma kana lillahi baqiya wa ma kana li ghairillahi qata'. Sesuatu yang niatnya karena Allah, dia akan awet terus menerus. Namun jika sesuatu tadi niatnya karena dunia, dia akan terputus. Kapan dia dapatkan dunia itu atau dia tidak mendapatkannya, saat itulah amalannya akan berhenti. Jadi keikhlasan itu di saat kita futur atau kita semangat ada. Di saat kita kuat atau di saat kita lemah ada. Di saat kita kaya atau di saat kita miskin ada. Itulah keikhlasan. Di saat kita sendirian, di saat kita bersama manusia ada. Itulah keikhlasan. Itu tanda yang sekian kali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya keikhlasan dari sekian banyak tanda-tandanya itu bisa kita rasakan. Maka marilah kita terus berolahraga, melatih hati-hati kita untuk memunculkan keikhlasan ini. Kenapa demikian? Karena ini solusi ketentraman kita hidup antar sesama kita. Kita akan bisa merasakan kenikmatan bermuamalah dengan seseorang yang dia ikhlas kepada kita. Dia pun akan bisa merasakan kenikmatan dalam bermuamalah jika kita ikhlas dengannya. Adapun ketika ikhlas ini mulai menipis, ikhlas ini tidak kembali kita koreksi, maka terjadilah apa yang terjadi. Banyaknya perselisihan antara kita itu karena tidak ada keikhlasan antara kita. banyaknya perkelahian antar sesama kita itu karena tidak ada keikhlasan antara kita. Sebagian kita merasa tersaingi, sebagian kita merasa diungguli, sebagian di antara kita tidak mau kalah. Ya, perasaan-perasaan ini semuanya menunjukkan tidak adanya ikhlas di dalam hati-hati kita. Beda halnya jika kita ikhlas, kita akan merasa senang jika ada orang yang membantu kita di dalam ibadah ini. Tetapi jika kita tidak ikhlas, kita akan merasa dia itu saingan kita dalam ibadah ini. Na'udzubillah. Dan ini syaitan akan berjalan di sini. Ini tidak hanya menimpa kepada kita, tetapi juga menimpa kepada yang lain. Seorang dai misalkan, seorang penyampai misalkan, seorang penyampai yang ikhlas kepada Allah, dia akan merasa senang jika ada suranya, ada saudaranya yang membantunya menyampaikan agama ini kepada Allah. Namun jika dia merasa tersaingi, dia merasa terungguli, maka keikhlasan itu lambat laun akan menipis dan bahkan bisa hilang. Demikian juga kita semuanya, baik kita yang menjadi pembantu manusia, dalam hal ini jabatan-jabatan yang kita ambil dari yang kita raih, maka manfaatkan untuk kita menuai dan mendulang pahala yang besar dengan tentunya diiringi dengan keikhlasan. Sesungguhnya amalan apapun jika kita iringi dengan keikhlasan, itulah kenikmatan. Tapi jika tidak ada keikhlasan, kita akan merasa lelah, kita akan penat, dan kita akan secepat kilat meninggalkan amalan tersebut. Maka oleh karena itu, khatib pribadi memandang untuk banyak terus mengkoreksi hati ini, niat-niat ini, kemudian menghasut kepada kaum muslimin semuanya untuk kembali kita mengkoreksi niat-niat kita. Tidak ada sebuah tolak balak yang manjur, yang ampuh, kecuali dengan merealisasikan satu kalimat yang ringan di lisan ini, yaitu keikhlasan. Yang tentunya kita memohon kepada Allah dijauhkan bala, dijauhkan ujian dari apa yang tidak mampu untuk kita tanggung, dan Allah Subhanahu wa taala telah kumpulkan kita di surganya, dan Allah jauhkan kita dari api neraka-Nya. Itu yang bisa kami sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat khatib pribadi, buat ana pribadi, kemudian buat kaum muslimin semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلى هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.